Dua adalah kaidah atau usul-usul dalam mengambil dalil. Dalam ilmu kedokteran ada yang namanya prinsip-prinsip kedokteran. Ya kan? Ada yang namanya kode etik kedokteran. Prinsip-prinsip yang harus disepakati sesama dokter. Apa tujuannya? Tujuannya biar tidak terjadi simpang siur. Biar orang tidak berbuat semau-maunya. Ya kan? Masuk kita ke sebuah kampus. Di kampus kan ada kode etik, ada prinsip-prinsip, ada nilai-nilai tertentu, ada norma-norma yang harus kita sepakati. Kenapa? Nanti kalau udah ada sepakati, orang bebas berbuat nanti. Mau berbuat ini, mau berbuat itu, mau bayar SPP, mau enggak bayar, terserah. Enggak ada hukuman, enggak ada sanksi, enggak ada aturan. Orang bebas. Nah, dengan kita di kampung juga, masuk kita sebuah kampung, di kampungnya punya aturan. Kalau enggak ada aturan, orang kan bebas nanti berbuat. Paham? Jadi aturan tujuannya apa? Untuk mengatur, biar dan terjadi perpecahan, dan terjadi simpang siur, biar jalannya satu, klop. Tujuannya sama-sama tercapai. Paham? Nah, ini disebut dengan faedah. Faedah atau bahasa Arab ini usul. Usulnya artinya akar. Usulnya pokok-pokok penting yang harus kita ketahui, yang kita sepakati. Biar kita tidak terjadi simpang siur. Paham? Kaidah ya? Kaidah-kaidah yang dalam masalah kita berdalil. Nabi memahami dalil di dalam agama Islam. Bagaimana caranya kita mengambil dalil dalam agama Islam? Nah, itulah pembahasannya. Yang kita perhatikan, pertama, sumber. Apa yang bisa kita jadikan dalil di dalam agama Islam? Misalnya kita ingin meyakini sesuatu. Kita meyakini sesuatu bahwasanya malaikat itu ada. Dan malaikat diciptakan. Dan malaikat itu punya nama-nama. Dan malaikat itu punya tugas masing-masing. Ya kan keyakinan. Kan seorang meyakini sesuatu namanya kan. Nah, bagaimana caranya dia meyakini sesuatu? Dia harus ada dalil. Dalilnya pegangan. Bukti. Nah, contoh dokter. Dia mengatakan itu sakitnya sakit kanker. Dia harus punya bukti. Lalu diadakan penelitian, kemudian diadakan uji lab, terbuktilah oh ini namanya kanker, sebabnya tanda-tandanya. Jadi dia tidak sembarang ngomong, bilang kanker, bilang ini, bilang itu, sekarang corona, misalnya bilang corona. Tidak boleh sembarangan bilang corona. Harus ada bukti. Nah, buktilah namanya dalil. Dalil artinya bukti atau hujah. Nah, seseorang dalam berkeyakinan, dia meyakini ada malaikat, atau meyakini adanya para nabi dan rasul yang dipilih Allah, diutus untuk menyebarkan agama. Dia meyakini Allah itu menurunkan kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, sekarang adalah Al-Quran. Harus ada bukti, bukan sembarang ngomong. Amin. Nah, ini artinya dalil. Dalil itu bukti biar kita tidak sembarangan ngomong. Begitu juga dalam ibadah. Dalam ibadah juga kita harus ada bukti. Apa saja ibadah? Ibadah hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, kita tidak sembarangan melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sholat, puasa, zakat, ibadah. Boleh enggak kita melakukan ibadah? Hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh hukum asalnya kita sholat. Tidak boleh hukum asalnya kita puasa. Kecuali ada buktinya. Mana buktinya? Nah, sebutkan keterangan bukti datang dari Al-Quran. Nah. Contoh juga. Kalau dalam masalah ibadah, akidah, boleh kita lakukan semua mau kita tanpa ada bukti, nanti akan terjadi perpecahan. Makanya harus ada etika, harus ada kode etik, harus ada norma. Biar tidak terjadi perpecahan. Nanti kuliah di kampus, dia masuk jam 9. Padahal di aturan masuk jam 7. Tidak boleh masuk jam 9. Nanti balik dia jam 8 malam. Padahal dalam aturan sudah ada aturannya. Kalau tidak ada aturan, akan terjadi perpecahan. Simpang siur, orang mau berbuat semua omongan. Contoh, kalau tidak harus ada dalil. Orang meyakini, orang yang sudah mati, dia akan bangkit kembali. Sudah mati, dari kubur, bisa bangkit lagi. Bangkit dari kubur. Nah, ini keyakinan yang tidak dibangun di atas dalil. Nanti ia meyakini, iya. Kalau yang si A meyakini BD, yang si B meyakini. Ujung-ujungnya, perpecahan yang terjadi. Tidak jelas. Karena tidak ada dalilnya kan. Nah, kalau kita meyakini harus ada dalil, berarti kita akan menemukan kata sepakat. Lihat dalil, ada enggak dalil mengatakan orang yang mati bisa bangkit kembali? Begitu juga dengan orang yang mati, kita siram air, kita ngucur pandan, apa tujuannya? Tujuannya biar dikubur dingin, biar dikuburnya wangi. Pertanyaannya, ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada dalilnya, kalau kita bebas berbicara dalam masalah agama sesuka hati kita, akan pecah sampai dengan orang di kampus, orang di kampung. Ngapain kau tanggih ya? Ke hatiku lah, nah, kalau sudah ke hatiku hancur lah. Paham gitu? Paham gitu? Nah, kalau sudah ke hatiku, habis. Makanya agama diturunkan untuk mengatur, biar kita terjadi kata sepakat, dan jalurnya tahu kita masing-masing berbuat, bagiannya masing-masing gimana. Mahasiswa tugasnya apa, dosen tugasnya apa, nanti mahasiswa masuk jam berapa, kewajiban mahasiswa apa, hak-hak mahasiswa apa, ya. Kewajiban rakyatnya apa, hak-hak rakyatnya apa, kewajiban pemimpinnya apa, bagaimana kita mengatur jalannya bermasyarakat. Iyalah tujuannya kita diadakan kaidah-kaidah. Nah dalam Islam, kaidah yang perlu kita perhatikan, semua masalah agama gak boleh kita yakini, gak boleh kita lakukan, kecuali ada sumber. Nah sumbernya ada tiga. Nah, satu Al-Quran, yang kedua hadis-hadis yang sahih, yang ketiga ijma. Ijma ya artinya kesepakatan seluruh ulama yang hidup setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau ada Nabi Muhammad wafat, nggak boleh dia mengadakan ijma. Yang harus diambil rujukan adalah Nabi Muhammad. Makanya sahabat tidak mungkin membuat suatu keputusan kecuali bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi ijma ya, kesepakatan seluruh ulama yang mereka hidup satu zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad. Baru ada namanya ijma. Nah ijma ya juga termasuk sumber dalam agama. Contoh seseorang, kenapa kita melakukan sholat subuh dua rakaat? Jawabannya kan ada dari Al-Quran atau dari Sunnah. Al-Quran mengatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat, perintahnya sholat. Sunnah dalam hadis-hadis Rasul melakukan sholat subuh dua rakaat, berarti ada dalilnya. Kita tidak berbuat sembarang. Nah, kenapa kita berpuasa pada bulan Ramadan? Jawabannya ada dalilnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kata Allah sebagaimana orang-orang terdahulu diperintahkan berpuasa. Berarti ada dalilnya jelas. Nah, kenapa kita mengatakan kita tidak boleh berbuat pendukunan, kita tidak boleh meyakini sihir dan sebagainya? Karena iya jawabannya adalah iya syirik. Nah, masalah-masalah syirik jelas syirik dilarang di dalam agama. Dan seterusnya masalah-masalah yang lain, intinya dalam masalah agama, ibadah, keyakinan, dan boleh kita yakini, dan boleh kita lakukan sebagai bentuk ibadah, kecuali kita tahu dalil. Ia sebagai rambu-rambu, norma-norma, aturan-aturan yang menjadikan kita sepakat dan satu arah, tidak terjadi perpecahan. Bagaimana tadi kita sebutkan contohnya? Jadi tiga tadi, Al-Quran, Sunnah yang sahih, kemudian ijma. Ijma ya kesepakatan seluruh ulama yang hidup satu zaman setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, kemudian semua agama, masalah-masalah dalam agama, masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, ya semuanya sudah dijelaskan di dalam agama. Jadi agama Islam sudah sempurna, ibadah-ibadah, keyakinan, akidah, muamalah, pergaulan, semuanya sudah dijelaskan di dalam agama. Sudah sempurna. Jadi agama kita sudah sempurna. Berarti tugas kita bagaimana? Kalau agama sudah sempurna, pertama kita harus yakin, betul-betul yakin, agama sudah sempurna. Kalau agama sudah sempurna, tidak boleh kita tambah dan boleh kita kurang. Lalu tugas kita bagaimana? Di saat kita mendapatkan masalah-masalah tertentu, yang kita belum tahu masalahnya, bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah belajar. Tugas kita adalah belajar. Nah, karena agama sudah sempurna, enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurang. Tugas kita sebagai orang Islam Kita harus berserah diri sepenuhnya, lahir dan batin, menerima apapun yang datang dari Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi serta ijma. Apapun yang datang dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma harus kita terima, walaupun kadang-kadang dan masuk akal. Walaupun kadang-kadang dan masuk akal kita dipikirkan dengan akal, bertentangan dengan akal. Bagaimana tugas kita? Tugas kita terima apapun yang datang dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma. Dan boleh kita benturkan dengan akal. Kenapa? Karena akal kita sama dengan mata. Mata kita kalau kita pakai melihat, kita melihat di laut, akan ada batas. Ya kan? Ada ujung nih. Dia namanya ufuk. Mata melihat sampai ufuk. Dia juga dengan akal. Akal tidak mungkin bisa berpikir melampaui batas. Telinga dia juga. Telinga kita bisa mendengar, ada batasnya. Tidak mungkin kita bisa mendengar 100 kilo sampai telinga kita. Tidak bisa. Nah, panca indera manusia terbatas. Akal manusia pun terbatas. Nah, di saat ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, tugas kita apa? Kita meyakini, berserah diri, pasrah dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak masuk akal. Contoh, Allah mengatakan atau Rasul mengatakan adanya adab dan nikmat di dalam kubur. Setelah kita wafat, akan ada azab atau nikmat di dalam kubur. Orang yang mendapatkan nikmat dalam kubur, dibukakan kuburnya seluas-luasnya, kemudian didatangkan kepadanya surga, aroma pemandangan surga, bau-bau surga masuk ke dalam kuburan. Begitu juga dengan orang yang diazab dalam kubur, disempitkan kuburnya sampai tulangnya itu bersatu, sau-sau, kemudian dibawakan tukul yang besar, ditimpa, mungkin dia sampai tenggelam, terbenam ke dalam tanah sejauh-jauh. Ya ada sahih. Cuman kalau kita bongkar kuburan, betul enggak ada yang luas? Enggak. Kan enggak masuk akal. Nah, enggak boleh kita pikir dengan akal, karena alam kubur dengan alam dunia beda. Ya, kenapa harus kita yakini? Jawabannya kita yakini karena akal kita tidak bisa berpikir jauh dari dia, sedangkan ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatakan ada sisi dan azab kubur. Berarti tugas kita ikuti dalil. Akal kita simpan sementara. Suatu saat nanti Allah berikan taufik, kita akan paham. Dia juga dengan masalah sirat. Sirat itu kan rambut dibelah berapa? Tipis ya kan? Nah, kemudian ada besi-besi pengait. Wanda orang berjalan di atas rambut yang dibelah berapa itu kan? Kan tidak masuk akal. Tidak mungkin orang bisa berjalan kan? Tugas kita bagaimana? Dalil ada. Cuma tidak masuk akal. Akal kita dibuang. Karena akal kita sementara belum bisa paham. Nanti kalau Allah berikan taufik, akal kita paham. Gimana caranya? Kalau Allah berikan taufik, itu kita bisa paham. Allah itu maha mampu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kan maha mampu untuk menjadikan sesuatu bisa berjalan. Mampu Allah. Bagaimana Allah menciptakan virus yang kecil? Bisa, kan? Masalah-masalahnya semuanya kalau Allah maha mampu, kalau Allah berbuat, pasti masuk akal. Karena Allah maha mampu. Jadi sementara kalau kita tidak masuk akal memahami sesuatu, buang akal kita sementara. Kita ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma. Karena Al-Quran, hadis, ijma pasti kebenarannya. Sedangkan akal manusia terbatas dan bisa memahami sesuatu lebih jauh lagi. Nah, itu tugas kita. Gak boleh kita benturkan dengan akal, Al-Quran dan Sunnah, dan boleh kita main perasaan. Contoh zaman sekarang, salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kewajiban kita sebagai orang Islam, kita mengikuti pemimpin kita yang sah. Pemimpin kita yang sah adalah presiden, kemudian di bawahnya gubernur, bupati, ia pemimpin yang sah. Akidah kita apa? Keyakinan kita yang kita sepakati bersama biar dan keluar jalur apa? Akidah yang ada, kita wajib patuh kepada pemimpin. Loh, kan sekarang pemimpinnya begitu, kan main perasaan. Nah, dalam Islam kita tidak boleh main perasaan. Perasaan kita buang sebentar. Kenapa? Karena dalilnya lah jelas kita harus wajib taat kepada pemimpin kita yang sah. Sekarang perintah pemimpin kita adalah diam di rumah masing-masing. Ini perintah pemimpin yang sah. Kan kalau gitu akan main perasaan. Nah, perasaan kita di samping pemerintah. Ikuti dulu sesuatu yang sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, wajib taat kepada pemimpin. Intinya, apapun yang datang dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma, harus kita ikuti walaupun kita tidak masuk akal, walaupun berlawanan dengan perasaan kita masing-masing. Kemudian intinya kesepakatan yang terakhir, agama kita kan dibangun dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Ayo kesepakatan. Rambu-rambu yang harus kita sepakati, bagaimana kita masuk kampung punya rambu-rambu. Gak boleh ngebut, nanti orang buat ingat semau-maunya, kan kita ibu. Jadi adanya rambu-rambu, kaidah-kaidah, tujuan untuk menata biar terjadi kerukunan, biar jalan keluar jalur. Rambu-rambu di kampus, rambu-rambu di sekolah, semuanya diatur untuk menata kehidupan biar tidak bentrok. Nah, ketika agama sudah dibangun dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma untuk mengatur, yang harus kita yakini, akal manusia yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kadang-kadang dia meyakini, itu pun tidak masuk akal, nah, berarti akalnya tidak sehat. Allah mengatakan, Allah punya tangan. Dia mengatakan, mana mungkin Allah punya tangan. Kan makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Kalau dia mengatakan, Allah tidak punya tangan. Sedangkan Allah mengatakan, Allah punya tangan. Rasul Nabi Muhammad mengatakan, Allah itu punya tangan. Ijma ulama mengatakan Allah punya tangan. Berarti ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma. Sedangkan akalnya mengatakan Allah dan punya tangan. Berarti akalnya dan sakit. Akalnya sakit. Karena bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran, Sunnah, Ijma mengatakan manusia yang sudah mati dan mungkin bangkit. Terus dia mengatakan, loh, adat kebiasaan, keyakinan nenek moyang zaman dahulu, bahwasanya orang yang mati nanti dibangkit naik bumbungan selama 40 hari. Makalah ketiadaan 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari baru dia pergi meninggalkan rumah. Ya kidah siapa? Tidak ada Al-Quran, tidak ada Sunnah, tidak ada Ijma. Yang ada Al-Quran, Sunnah, Ijma mengatakan manusia sudah wafat dan mungkin bangkit, bangkit lagi dan mungkin. Terus dia mengatakan akalnya atau perasaannya atau keyakinan zaman dahulu ada. Berarti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, iya kita buang. Akal yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, berarti akalnya lagi sakit. Akal yang seseorang akalnya sahih dan mungkin bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Paham ya? Paham ya? Paham ya, Pak? Jadi keyakinan dasar kita, biar rambu-rambunya pas dan keluar jalur, semua akal yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, akalnya lagi sakit. Bagaimana caranya? Akalnya dididik lagi biar dia bisa sepakat dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang ditarik, dijujut-jujut, dipas-paskan dengan akal manusia. Kenapa? Kalau dipas-paskan dengan akal manusia, berarti agama bukan dibangun dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Agama harus nuruti akal masing-masing. Rusak. Tapi kalau akalnya dibentuk, diservis, dibubut, dibaguskan, dicocokkan lagi dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti akalnya yang ikut Al-Quran dan Sunnah. Gila semua syariat dalam agama kita. Kenapa kita tidak boleh berdukun? Kenapa kita tidak boleh ngucur? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Iyalah akal yang harus dibawa kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita tidak boleh berdukun, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh muncul yang tidak ada dalilnya. Ya Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan dengan akal kita, akal kita yang lagi sakit. Harus dibubut, harus diservis biar sesuai. Amin.